Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين فنفتن عزكم الله. Salah satu dari prinsip Islam yang terbesar, ini juga merupakan prinsip dakwah Islamiyah yang tidak hanya diemban oleh Rasulullah SAW tetapi juga diusung oleh para anbiya wal mursalin, yaitu prinsip beramar ma'ruf bernahi mungkar, memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada umat, melarang perkara-perkara yang mungkar yang ada pada umat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan dengan satu seruan, ani'budullaha wajtanibu taghut. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah azza wajalla. Dua seruan, ibadahlah kepada Allah, itu amar ma'ruf, jauhilah taghut-taghut itu namanya nahi mungkar, melarang umat dari berbagai macam tauhid yang ada, segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wajalla. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat kursi, Allah menjelaskan prinsip Quran, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari tauhid, mengkufuri tauhid, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang enggak mungkin terpisahkan. Al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Di situ ada dua perkara. Mengingkari tauhid, mengkufuri tauhid, segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dua. Tidak semata-mata iman kepada Allah, tidak semata-mata beramar ma'ruf, tetapi juga ada prinsip nahi mungkar, ada prinsip mengingkari segala bentuk ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Jika Allah menjelaskan dalam ayat yang lainnya lagi di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin secara khusus untuk melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu merupakan sebab datangnya keberuntungan dan kebahagiaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin umat, baik seseorang atau beberapa orang umat, mereka menyerukan kebaikan, mereka beramar ma'ruf, mereka bernahi mungkar, dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Tanda kebahagiaan mengajak kebaikan, beramar ma'ruf, jangan lupa bernahi mungkar. Ini perkara yang sangat difahami oleh kaum muslimin pada umumnya. Di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dalam berislam tidak semata-mata melaksanakan kebaikan, tapi juga harus menjauhi kejelekan dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Itu pula yang dijelaskan oleh para ulama dari ma'a taqwa kepada Allah Azza wa Jal. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila prinsip ini kita fahami, maka perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya kemungkaran-kemungkaran atau kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini, ada di antara kejelekan-kejelekan itu yang merupakan usul, dasar-dasar, pangkal-pangkal, pokok-pokok asas kejelekan. Ada pula yang furu', cabang-cabang, imbas-imbas dari kejelekan tadi. Ada yang merupakan asas kejelekan, ada yang merupakan cabang kejelekan. Disebutkan oleh para ulama kita, di antara aslun min usuli syarr, satu kejelekan, satu asas, satu pokok dari pokok-pokok kejelekan yang daripadanya bercabang sekian banyak kejelekan-kejelekan yang lainnya, ialah munculnya berbagai macam sekte sesat di dalam tubuh Islam. Munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat di dalam tubuh Islam. Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari di masa beliau masih hidup menjelaskan kepada umatnya akan fenomena yang terjadi di akhir zaman nanti, sesuatu yang pasti terjadi pada umatnya kaum muslimin. Munculnya sekte-sekte yang diancam oleh Rasul dengan neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqil ummah. Hadis yang menjelaskan tentang terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Auf bin Malik, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wahuwa sahih. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 sekte. Waftaraqatil nasara ila thintaini wa sab'ina firqatan. Dan orang-orang Nasara, kaum Kristiani, akan terpecah menjadi 72 sekte. Harus mengatakan setelah itu, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan tentang kondisi umatnya, kaum muslimin. Kaum muslimin. Beliau mengatakan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte. Lebih banyak dari perpecahan yang terjadi pada kaum Nasara dan bangsa Yahudi. Akan terpecah menjadi 73 sekte. Rasul menghukumi mereka, kulluha finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat dari neraka, yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, para sahabat bertanya tentang satu yang selamat tadi. Disebutkan dalam tambahan riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis kita, Rasul menjelaskan satu kelompok yang selamat tadi ialah ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berjalan di atas petunjukku, kata Rasul, dan para sahabatku. Siapa saja. Bukan sebuah kelompok, bukan sebuah sekte, bukan sebuah organisasi, tapi siapa saja. Terserah dari mana, siapa saja yang berada di atas petunjukku, kata Rasul, dan bimbingan para sahabat. Selain itu dinyatakan finnar, neraka tempat. Dijuluki oleh para ulama kita dengan sebutan al-firaqud dhalah, sekte-sekte sesat, sekte-sekte yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekte ini kaum muslimin rahimakumullah disebutkan tadi oleh Rasul 72. Satu yang selamat. 72. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak. Dan semuanya itu berbaju Islam. Karena Rasul mengatakan umat ini kaum muslimin, bukan orang kafir. Wajahnya wajah Islam, penampilannya penampilan Islam, semuanya menggunakan Al-Quran yang sama, hadis yang sama, ya sama-sama sholat, ya sama-sama puasa Islam, tetapi memiliki pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan mereka, menyesatkan umat Islam, sehingga diancam dengan neraka oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para ulama kita pada masa lalu ketika menjelaskan hadis ini, lalu melihat kondisi yang real di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menyatakan 72 sekte yang sesat itu bukan pembatasan. Sebab pada kenyataannya yang ada di kalangan kaum muslimin lebih dari 72 sekte. Dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman kita sekarang ini, sampai nanti yaumul qiyamah, itu jumlahnya kalau dihitung-hitung tidak cuma 72. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sehingga mereka mengatakan 72 ini adalah usulul firq, pokok-pokok sektenya. Masing-masing sekte punya pecahan-pecahan yang lain. Kalau bahasanya Pak Polisi mungkin sel-sel tersendiri gitu Pak ya. Masing-masing sel tersendiri. Ini sel sendiri. Terus begitu. memiliki pecahan yang sangat banyak. Grupnya fulan, grupnya fulan, grupnya fulan. Ini gerakannya fulan, gerakannya fulan. Banyak. Tapi yang sekian banyak tadi itu mengkerucut pada satu sekte yang pokok. Pokok-pokok sekte ini jumlahnya 72. Masing-masingnya punya sel-sel yang sangat banyak. Sehingga kalau mau ditotal ratusan jumlah dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Dengan adanya sekte-sekte yang menyimpang ini, kaum muslimin menjadi terpecah belah. Tidak satu prinsip dengan prinsipnya Rasul dan para sahabat. Muslimin tercerai-berai, muslimin terkotak-kotak. Dampak negatif yang lainnya ialah agama Islam yang indah, agama Islam yang penuh rahmat, agama Islam yang dibawa Rasul dan para sahabatnya menjadi terkaburkan dengan adanya sekte-sekte tadi. Jangan heran kalau kemudian di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika dikatakan tentang masalah Islam, muslimin sekarang ini bertanya-tanya, Islam yang mana Pak? Islam itu penuh warna. Islam itu penuh dengan berbagai macam paham. Islam yang mana? Ini dikarenakan dampak negatif sekte-sekte menyimpang tadi. Kalau seandainya cuma satu sekte, satu kelompok yang benar, maka muslimin tidak akan bingung dalam memahami agamanya. Tapi dikarenakan adanya sekte-sekte yang sesat ini tadi, akhirnya muslimin terkaburkan akan pemahaman agamanya. Justru pada Islam, Islam yang mana? Wajahnya loh banyak. Islam yang mana? Warnanya loh macam-macam. Itu dampak daripada sekte-sekte tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak sekte-sekte tadi, sekte sesat yang paling tua, sekte sesat yang tertua dalam sejarah Islam dan selalu eksis sepanjang zaman, tidak pernah mati, redup muncul lagi, redup muncul lagi, tapi terus ada dan terus akan berlanjut sampai menjelang kiamat nanti, dan kejahatannya, kejahatannya, kesesatannya banyak mempengaruhi masyarakat muslimin, ialah sekte yang dikenal di kalangan ulama kita dengan sebutan sekte Khawarij. Sekte Khawarij dikatakan Khawarij diambil dari kata-kata khuruj, maknanya pemberontakan, dikarenakan mereka pada asasnya memiliki prinsip memberontak penguasa. Akar pemikiran mereka ialah takfir, mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Dikarenakan punya pemahaman mengkafirkan penguasa yang kemudian berkembang mengkafirkan muslimin secara umum, maka mereka pun menggunakan tindak kekerasan anarkis untuk menyelesaikan masalah, kata mereka. Maka muncul yang namanya gerakan Irhab, gerakan terorisme, yang dilawan adalah penguasa-penguasa kaum muslimin yang telah mereka hukumi kafir, dan yang mereka lawan ialah muslimin secara umum yang mereka yakini telah kafir. Lawannya bukan orang kafir yang asli, bukan Yahudi, bukan Nasara, tetapi lawan mereka adalah penguasa-penguasa muslimin dan masyarakat kaum muslimin. Khawarij. Ini dikatakan oleh para ulama termasuk satu pokok dari pokok-pokok kejahatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah kitab di depan saya ada kitab yang namanya Tahdzirul Bashar min Usulus Syarr, memberi peringatan kepada segenap umat manusia dari pokok-pokok kejahatan. Disebutkan di halaman 226 pada pokok yang ke-71, Al-Aslul Hadi Wasabun Zuhurul Khawarij. Pokok yang ke-71, berarti banyak pokoknya ya? Banyak. Dari sekian banyak pokok-pokok kejahatan dan kerusakan tadi, munculnya sekte Khawarij. Dasarnya mereka dikatakan sebagai sumber kejahatan. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu adalah makhluk Allah yang paling jahat, makhluk Allah yang paling jelek. Itu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bukan dari saya. Saya hanya membacakan hadis. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa anhu. Kenapa orang-orang Khawarij tadi dikatakan sebagai makhluk yang paling jahat, yang paling jelek? Ada di kalangan ulama kita yang menganalisa, ada kemungkinan dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling jelek dikarenakan Khawarij ini yang membuka pintu bagi sekte-sekte yang lainnya untuk menebarkan pemahaman mereka yang menyimpang di kalangan kaum muslim. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, dengan munculnya pemahaman Khawarij pada masa lalu, maka muncullah pada masa itu pemahaman Syiah Rafidhah. Pada masa itu kaum muslimin rahimakumullah, tepatnya pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana orang-orang Khawarij muncul pada masa itu, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengkafirkan sahabat Amr ibn As, bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat, semua para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum Khawarij memerangi para sahabat. Ketika itu yang menangani mereka adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada perang Nahrawan. Ketika muncul sekte Khawarij yang mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, maka dengan sebab itu muncul sekte yang lain yang berupaya untuk melawan Khawarij. Namanya sekte Syiah Rafidhah. Sekte Syiah yang menampakkan dirinya membela sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, memuliakan beliau, mengeluh-eluhkan beliau, mengagung-agungkan beliau, sampai pada tingkat menuhankan beliau. Itu Syiah Rafidhah ekstrim. Kata para ulama, di antara sebabnya karena Khawarij tadi. Yang ini ekstrim dalam bentuk anarkis, yang ini ekstrim dalam bentuk pemahaman yang menyimpang. Wahai, hampir seluruh sekte-sekte yang ada, hampir seluruh sekte-sekte yang ada itu muncul dikarenakan sebab kaum Khawarij. Ketika kaum Khawarij menampilkan pemahaman takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar, terutama penguasa yang dituju. Ada penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang berkhianat, dikatakan kafir. Muncul pemahaman lain yang hendak melawan pemahaman Khawarij tadi, muncul pemahaman Murji'ah. yang meyakini orang itu kalau sudah Islam, kalau sudah iman, maka imannya utuh, imannya sempurna kayak malaikat Jibril, walaupun dia berbuat dosa dengan dosa apapun. Orang mau zina, orang mau mencuri, orang mau apapun, tidak akan ada pengaruh dengan iman dia. Imannya utuh, imannya kokoh, imannya sempurna seperti malaikat Jibril, kata mereka. Ini dalam rangka untuk menghadapi pemahaman kaum khawarij yang namanya takfir. Pemahaman murjiah itu pemahaman yang ekstrim pula, yang bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama kita. Terus demikian permunculan sekte-sekte yang lainnya menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antara sebabnya adalah munculnya khawarij tadi. Sehingga dari situ kaum muslimin rahimakumullah, mereka dikatakan sebagai syarrul khalqi wal khaliqah, makhluk Allah yang paling jelek, makhluk Allah yang paling jelek. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjuluki mereka kaum khawarij dengan sebutan kilabun nar. Mereka itu ialah, mohon maaf kalau agak keras bahasanya, mereka itu adalah kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Mohon maaf, ini bukan dari saya, itu adalah sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang kaum khawarij, disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, yang cukup panjang, kaum muslimin rahimakumullah, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada waktu peristiwa pemberontakan yang subhanallah terjadi di wilayah Syam, sekarang juga di wilayah Syam, terjadi di wilayah Syam ketika itu kaum muslimin rahimakumullah, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum khawarij yang kemudian mereka semua dibasmi oleh penguasa yang ada ketika itu. Akhirnya tokoh-tokoh khawarij yang ada pada masa itu, yang dibantai oleh para umara pada masa itu, kepala-kepala mereka digantung, kepalanya digantung di alun-alun kota Damaskus. Ketika itu sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, datang kepada mereka, mendatangi kepala-kepala yang tergantung tadi dari kepala-kepala kaum khawarij. Disebutkan oleh Abu Ghalib, muridnya Abu Mawal Dahili, saya pernah berada di wilayah Syam. Saya terjemahkan langsung. Ketika itu di situ ada Sudai bin Ajlan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika itu didatangkan kepala-kepala tokoh-tokoh sekte Haruriyah Khawarij, lalu kemudian dilemparkan dan digantung di kota Damaskus. Maka datanglah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun masuk ke dalam masjid Jami Damaskus, lalu mengerjakan salat dua rakaat, lalu kemudian beliau berjalan menuju kepada kepala-kepala yang tergantung tadi. Katanya Abu Ghalib, saya pun mengikuti Abu Umamah. Ternyata Abu Umamah berdiri tepat di hadapan kepala-kepala tadi, lalu beliau menangis. Summa baka. Beliau mengatakan, subhanallah, ma sana'a iblisu bi ahli hadhihi ummah. Subhanallah, apa yang dikerjakan oleh iblis dengan umat Islam ini? Kok sampai seperti ini? Nangis beliau. Itu tangisan rahmat kepada mereka. Lalu kemudian Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu mengatakan sambil menunjuk ke kepala-kepala tadi, "Kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar." Padahal baru nangis ya. Nangis dikarenakan kasihan sama mereka. Sejauh itu iblis menyeret mereka pada kehancuran. Setelah menangis langsung menyatakan kata-kata yang sangat pedas. Dia mengatakan 3 kali, kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Beliau mengatakan lagi, syarru qatla qutilu tahawil sama. Mereka-mereka ini sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla alladzina qataluhum. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Jadi Khawarij ini kalau terbunuh, orang yang paling jelek yang terbunuh. Kalau ada orang lain yang dibunuh oleh kaum Khawarij, ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Ghalib rahimahullah ketika itu mengatakan, ya Aba Umamah, abin ra'ika taqul am syai'un sami'tahu minan nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Abu Umamah, itu dari pendapat kamu pribadi mengucapkan kata-kata itu, ataukah kamu mendengarkannya dari nabi alaihi salatu wassalam? Kala maka Abu Umama Al-Bahili menyatakan, inni idzan lajari, kalau aku mengucapkan dari pemahamanku pribadi, terlalu lancang saya. Sami'tuhu min Rasulillah alaihi salatu wasalam ghairu marrah, wala marratain, wala thalath, wala arba', wala khams, wala sik, wala sab'. Aku mendengarkan kalimat-kalimat tadi dari Rasul dan cuma 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau 5 kali atau 6 kali atau 7 kali. Artinya apa ya Pak? Berkali-kali aku mendengarkan kalimat-kalimat tadi dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Artinya itu merupakan sabda Rasul. Rasul yang memberitakan tentang mereka ini kaum Khawarij. Rasul menjuluki mereka dengan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mohon maaf saya bahasakan secara lafaz, dikarenakan tidak mungkin saya bahasakan dengan bahasa lainnya lebih halus. Gitu Bang ya? Dan itu sabdanya Rasul, bukan dari saya. Hadis Abu Umamah Al-Bahili dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Ajuri dalam Syariah, dan yang lain-lainnya dari banyak jalur, dan dihasankan oleh para ulama ahli hadis kita, barakallahu fikum. Yang saya bawa sekarang ini Kitab Syariah Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Dikatakan sebagai gelap benar. Itu satu kalimat yang didengarkan oleh orang ketimuran kayak kita ini, panasan ya. Wih, itu kalimat kok pedas tenang tuh. Tapi yang mengucapkannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menggambarkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah betapa jahatnya kaum Khawarij ini. Betapa jeleknya sekte yang satu. Pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah, Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau salah seorang ulama besar dari negara Saudi Arabia yang tinggal di kota Makkah. Beliau masih hidup sekarang ini. Syekh Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya tentang hadis tadi, apa pengertiannya Rasul menyatakan Khawarij itu kilabun nar, kilabun nar. Disebutkan dalam kitab Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi di jilid yang ke-14, Beliau menjelaskan bukan perkara yang mustahil, ini bil makna. Bukan perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah merubah bentuknya kaum khawarij menjadi bentuk anjing dan dimasukkan dalam neraka. Sebagaimana bukan perkara yang mustahil yang terjadi Allah Subhanahu wa taala merubah dulu Bani Israel menjadi kera-kera dan babi-babi. Allah Maha Kuasa atas segala. Dikarenakan lafaz hadisnya demikian, anjing neraka. Oh, dimaknakan apa? Bahirnya ya anjing dan di neraka tempatnya. Kalau dengan makna yang disebutkan tadi sama beliau hafizahullah, betul-betul penggambaran yang amat sangat rendah, amat sangat hina untuk sekte khawarij ini. Masuk neraka saja orang sudah ketakutan, diancam dengan neraka saja orang sudah ngeri. Lah ini masuk neraka, diancam dengan neraka dalam bentuk hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina dalam bentuk anjing. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah penggambaran sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah, dan itu Rasul yang menjelaskan, bukan dari saya. Rasul yang menjelaskan sehingga mereka dikatakan sebagai syarul khalqi wal khaliqah, makhluk Allah yang paling jelek. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, kok Rasul bisa menjelaskan begitu? Apa memang sudah ada mereka di zamannya Rasul? Apa begitu? Kok sampai sedemikian rupa belum menjelaskannya? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, sekte khawarij ini yang tertua dalam sejarah Islam dan eksis terus nanti sampai yaumul qiyamah. Benih-benih mereka, benih-benih khawarij, bahkan tokoh-tokoh mereka sudah ada di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya bacakan hadis yang cukup panjang karena waktu juga masih panjang. Nah, gitu ya. Hadis yang sangat yang sahih dari beberapa jalur, di antaranya disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Syariah, hadis nomor 49. Juga dikeluarkan oleh para ulama yang lainnya, dari sahabat yang lain. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Anas bin Malik, pernah disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang laki-laki, tolong diasari baik-baik, disampaikan kepada Rasul tentang seseorang laki-laki yang begitu kuat, begitu berani di dalam melawan musuh-musuh Islam, dan seseorang laki-laki yang begitu bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah, bukan orang abangan, bukan orang abangan, tapi militan. Seseorang laki-laki, disebutkan dalam lafaz yang lain, syabun, anak muda, gagah berani ketika menghadapi musuh, dan memiliki kesungguh-sungguhan yang luar biasa dalam perkara ibadah. Ternyata Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma'arifu hadza, saya tidak kenal laki-laki itu. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, sifatnya dia begini, begini, begini, begini, begini, begini. Rasul mengatakan, ma'arifu, saya tidak kenal laki-laki itu. Ketika Rasul dan para sahabatnya sedang berbincang-bincang membicarakan laki-laki itu, ternyata muncul laki-laki yang dimaksud. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, hadza, wahai Rasulullah, laki-laki ini yang kita maksud. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ma kuntu a'rifu hadza, Hadza awwalu qarnin ra'aituhu fi ummati inna bi la safa'atan minasyaitan. Kata Rasul, saya belum kenal dia sebelum ini. Bahkan ini yang kali pertama saya lihat dia di kalangan umatku. Dan pada dia ada sepuhan-sepuhan dari syaitan. Rasul yang mengatakan demikian. Ketika laki-laki itu mendekat, dia pun mengucapkan salam. Muslim, Pak, ya? Salam. Dijawab salamnya oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, nasyadduka billah. Aku bertanya kepada kamu dengan sangat, dengan nama Allah. Jujur kamu jawab. Hal haddatta nafsak hina tala'ta alayna an laysa fil qawmi ahadun afdalu minka. Saya tanya sama kamu dengan jujur, dengan nama Allah. Apakah tadi kamu ketika muncul terbersit dalam jiwa kamu, tidak ada di kalangan orang-orang sekarang ini yang lebih afdal daripada kamu? Apakah terbersit di hati kamu, di benak kamu, tatkala kamu muncul tadi, keyakinan dari kalangan yang ada ini, tidak ada yang lebih afdal dari saya, merasa lebih utama dari semua para sahabat tadi? Dia mengatakan, Allahumma na'am. Betul. Betul. Saya merasa lebih afdal dari mereka semua. Padahal mereka semua ini siapa ya, Pak? Para sahabat. Lihat takaburnya, lihat ujubnya. Katanya Anas bin Malik, kemudian pemuda itu masuk masjid sholat. Bukan orang abangan, Pak. Militan. Langsung masuk masjid sholat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kum faktuhu. Abu Bakar Siddiq bangkit. Rasul memerintahkan, bunuh dia. Maka Abu Bakar Siddiq pun segera bangkit dan masuk ke dalam masjid. Ternyata Abu Bakar Siddiq mendapati pemuda itu sedang berdiri sholat. Maka dia pun mengatakan dalam hatinya, sholat itu ada kehormatan dan pemuliaannya. Saya akan meminta saran pada Rasulullah SAW. Masa orang sedang sholat kok dibuka? Maka datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, "Aqatal tahu? Apakah kamu telah membunuh laki-laki itu?" Dikatakan, "Belum ya Rasulullah. Saya lihat dia sedang berdiri sholat. Saya lihat yang namanya sholat itu ada hak dan kehormatannya. Tidak mungkin saya membunuh orang yang sedang sholat. Kalau engkau menghendaki saya bunuh sekarang." Kata Rasul, lastabi sahibi, bukan kamu orangnya. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat Umar, idhab ya Umar faktuluh. Wahai Umar, pergi, bunuh dia. Sahabat Umar pun kemudian sahabat Umar bin Khattab pun pergi masuk ke dalam masjid. Didapati ternyata pemuda itu sedang sujud. Berarti sholatnya gak sebentar, Pak, ya. Tadi masuk masjid, sholat. Rasul memerintahkan Abu Bakar membunuh dia. Jalan ke masjid, butuh waktu. Sampai ke masjid, berdiri sholatnya. Lagi mikir-mikir, bunuh enggak. Lagi sholat. Enggak mungkin, ah. Minta sarannya Rasul. Balik ke Rasul lagi. Bincang-bincang lagi. Rasul memerintahkan Umar, perlu waktu lagi ke masjid. Didapati baru sujud. Itu kira-kira berapa menit, ya? Sekian menit. Mungkin seperempat jam. Atau lebih. Sholatnya itu lama. Bukan kayak pisang rubuh. Atau ayam makan jagung. Intinya bukan orang abangan, tapi orang militan. Didapati sedang sujud. Ditunggu lama oleh sahabat Umar. gak bangkit-bangkit dari sujudnya ini. Akhirnya beliau mengatakan, sujud itu punya kehormatan, punya hak. Tidak mungkin saya membunuh orang sedang sujud. Maka pulang kembali kepada Rasul, meminta saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada oleh Rasulullah, "Wahai Umar, apa engkau telah membunuh dia?" "Ya Rasulullah, saya dapati dia sedang sujud. Sujud itu punya hak, punya kehormatan. Tidak mungkin saya membunuh dia dalam keadaan sujud. Tapi kalau engkau menghendaki ya Rasul, dibunuh akan saya bunuh." "Lastab yusahibi." "Bukan kamu orang." Langsung Rasul mengatakan lagi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Hum ya Ali, faqtulhu." "Bangkit wahai sahabat Ali, bunuh dia." "Anta sahibuhu in wajadta." "Kamu orangnya yang bakal membunuh dia kalau kamu sempat mendapati dia." Cepat. Cepat menuju ke masjid, ternyata orangnya sudah pergi. "Alam yajidhu." Sudah selesai, sudah pulang. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun keluar kembali menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam, memberitakan kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Lau qutilal yaum makhtalafa rajulani min ummati hatta yakhrujad dajjal." Kalau seandainya laki-laki itu dibunuh pada hari ini, tidak akan ada dua orang pun dari kalangan umatku yang berselisih sampai munculnya dajjal. Ya qadarullah wa masya'a fa'al. Allah mentakdirkan, belum terbunuh laki-laki itu. Akhirnya bagaimana? Ya muncullah berbagai macam perselisihan, perpecahan-perpecahan di kalangan umat ini. Qadarullah. Kalau seandainya kata jadi bunuh pada hari ini, tidak akan ada ikhtilaf di kalangan umatku sampai muncul dajjal. Qadarullah tidak terbunuh. Laki-laki ini adalah tokoh khawarij yang ada di zamannya Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga masyhur dan ma'ruf di kalangan para ulama una, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membagikan harta Hunain, harta ghanimah rampasan perang Hunain, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Disebutkan dalam sebagian riwayat, laki-laki itu wajahnya kekuningan, pucat, nampak kurang tidur, cekung matanya, sekali lagi nampak kurang tidur, nampak pada dirinya orang yang betul-betul lelah letih dalam beribadah. Sekali lagi bukan orang abangan militan. Datang kepada Rasulullah SAW sedang membagikan harta rampasan Hunain. Datang kepada Rasulullah SAW langsung menyatakan kritikan dan hujatannya kepada Rasulullah SAW sambil menyatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah." Dia mengatakan, "Hai Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Ini pembagian harta rampasan perang yang tidak ikhlas. Tidak diharapkan padanya wajah Allah Azza wa Jal. Tidak ikhlas." Yang dihujat siapa ini? Bukan presiden. Yang dihujat siapa ya, Pak? Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi, Rasul, hamba Allah yang paling mulia, Nabi kita, Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Langsung main tuding, langsung main tuduh, menuduh Rasul tidak adil. Manggilnya pun pakai namanya lagi, "Hei Muhammad." Itu kan kurang pelajaran, kan begitu ya. Mestinya kan memanggil dengan sopan, dengan nama Rasul, dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak. Langsung mengatakan, "Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Ini pembagiannya tidak ikhlas." Maka Rasul pun murka. Beliau mengatakan man ya'dil illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dituduh tidak adil? Maka bangkit sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, menghuruskan pedangnya sambil mengatakan, da'ni ya Rasulullah, adrifu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala munafik ini. Disebutkan dalam keterangan yang lain, beliau melarang sahabat Umar karena khawatir terdengar isu di kalangan bangsa Arab, Rasul membunuh para sahabatnya. Maka pergilah orang tadi. Ketika orang tadi pergi, Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada para sahabat yang hadir sambil menunjuk ke tengkuknya orang tadi. Beliau menyatakan, saya khruju min di'i hadha qawmun tahkiruna salatakum ma'a salatihim masyamakum ma'a siyamihim yakra'una al-Quran la yujawizu taratihim yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Rasul, akan keluar dari sulbinya orang ini, dari keturunannya orang ini, suatu kaum. Kalian wahai para sahabat, meremehkan sholat kalian dibanding dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibanding dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya panah busur dari buruannya. Mananya? Ini buruan, ini panah. Dikarenakan melesat yang sangat kencang mengenai buruan, tembus panahnya itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dilihat pada besinya, besi lancipnya, tidak ada bekas darah. Pada tangkainya, tidak ada bekas darah. Di bagian belakangnya, tidak ada bekas darah. Artinya apa ya, Pak? Saking cepatnya mengenai buruan dan melesat sehingga tidak ada bekas darah sedikit pun. Mereka keluar dari Islam ini seperti itu keadaannya. Syahidnya di zaman Rasul sudah ada yang namanya Khawarij. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, orang itu bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Barakallahu. Ada di zamannya Rasul. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Sekte Khawarij ini akan terus ada dalam sejarah Islam sampai munculnya Dajjal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, yansha'u nash'un yakra'un al-Quran la yujawizu taraqihim kullama kharaja qarnun quti' hatta yakhruja fi a'radihim ad-dajjal. Muncul sebuah kelompok, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai tenggorokan mereka. Setiap kali muncul tanduk mereka, terputus. Setiap muncul tanduk mereka, terputus. Hingga keluar di tengah-tengah mereka Dajjal. Ini hadis dihasankan dari sebagian ulama kita, barakallahu fikum. Hadis ini, barakallahu fikum, dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan kepada umatnya, Sekte Khawarij ini yang sudah ada di zamannya Rasulullah SAW akan terus ada dalam sejarah Islam sampai munculnya Dajjal di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat. Dan Rasul memberitakan kaum muslimin rahimakumullah, Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah mereka, kaum Khawarij. Artinya Khawarij itu sebagai pengikutnya Dajjal. Dan Rasulullah SAW memberitakan, kullama kharaja qarnan quti', setiap kali muncul tanduk mereka terputus. Artinya ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, punya power, tidak lama tumbuh untuk tanduknya, begitu muncul tanduk terputus lagi, muncul lagi, terputus lagi, terus begitu, naik turun, naik turun, muncul fitnah khawarij, berhenti, terputus, nanti muncul lagi, terputus, terus demikian sampai ujungnya nanti Dajjal yang akan keluar di tengah-tengah mereka, dan Dajjal pun nanti akan putus fitnahnya dengan terbunuhnya Dajjal melalui Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman nanti kaum muslimin rahimakumullah, syahidnya mereka terus ada. Kalau di zaman dahulu kaum muslimin rahimakumullah, khawarij itu memiliki nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama. Mereka dikenal dengan nama kaum khawarij. Mereka juga dikenal dengan sebutan Haruriyah. Mereka juga dikenal dengan sebutan Al-Azariqah. Juga dikenal dengan sebutan Al-Ibadiyah. Sampai sekarang masih ada Al-Ibadiyah di negara Oman, Masket. Ada pula yang namanya As-Sufriyah. Ada pula yang namanya An-Najdat. Ada pula yang namanya Al-Qa'diyah. Kalau sekarang dikatakan Al-Qa'idah. Dulu dikatakan sebagai Al-Qa'diyah. Dulu. Adapun yang di zaman kita sekarang ini. Jangan dari saya bacakan saja keterangan sebagian ulama kita terkait dengan khawarij masa ini. Disebutkan dalam kitab Tahdzirul Bashar min Usulis Syarr. Di halaman 227 dan setelahnya. Setelah membawakan hadis Ibnu Umar tadi yang menjelaskan bahwasanya khawarij akan terus muncul sampai akhir zaman, sampai Dajjal ada di tengah-tengah mereka. Disebutkan hadzal hadis fihi 'alamun min 'alamin nubuwah, haitsu inna khurujal khawarij qad hasala 'ala murur tarikh ila 'asrina wa yastamir ila khurujid dajjal. Hadis ini di dalamnya ada tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, di mana keluarnya sekte khawarij itu telah terjadi sepanjang sejarah sampai zaman kita sekarang ini, dan terus akan berlangsung sampai munculnya Dajjal. Kemudian disebutkan sekte khawarij zaman sekarang ini. Wa min abrazi firaqina fi ayyamina hadhihi hiya firqatul ibadiyah allati tastautinu Umman. Termasuk sekte khawarij yang paling menonjol di zaman kita sekarang ini adalah sekte al-ibadiyah yang tinggal di negara Oman, Masket. Ada Oman Yordan, ada Oman yang Masket. Yang Masket, negara Oman yang kecil itu. Waqad urifat fi aslina, dan telah diketahui di zaman kita sekarang ini, firqatul khawarij, sekte khawarij dengan sebutan jama'atul hijrah wat takfir. Jama'ah ini zaharat di Misr, awal munculnya di wilayah Mesir dengan nama jama'atul hijrati wat takfir. Untuk di wilayah Mesir, penggeraknya ialah seseorang yang sangat dielu-elukan oleh banyak pergerakan-pergerakan kaum muslimin, terutama di Indonesia ini. Penggeraknya seseorang yang bernama Sayyid Qutb di Mesir. Jama'atul Hijrah wa Takfir. Barakallahu fikum. Begitu pula ya khonatina azzaakumullah. Di zaman kita sekarang ini dikenal dengan sebutan Al-Qa'idah. Jama'ah Al-Qa'idah. Yang sempat menghebohkan dunia beberapa waktu yang silam. dengan tokoh mereka Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri, dan yang semisalnya. Dan di zaman yang sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah muncul yang namanya Jabhatun Nusrah di Syam. Dan yang paling terakhir yang lagi menghebohkan dunia internasional, Daesh. Itu nama Arabnya. Daesh singkatan dari Daulah Irak Syam. Edisi Latinnya disingkat dengan ISIS. Apa kepanjangannya, Pak? Islamic State of Iraq Syam. Irak Syria, Masya Allah. Terjemahannya Daesh, Daulah Irak Syam. Barakallahu fikum. Yang di sana, mau yang di sini juga sama. Yang di sini pun juga sama. Di sini dikenal dengan Jamaatul Hijrah wa Takfir, dikenal dengan Jamaat Takfir, dikenal dengan Jamaatul Jihad, dikenal dengan Al-Qaeda, juga dikenal dengan ISIS. Latin Indonesia bukan Arab. Di sana namanya Daesh. Yang sekarang ini berubah nama menjadi Daulah Islamiyah. Mereka semuanya ini kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama zaman sekarang ini, mereka itu kepanjangan tangan dari sekte Khawarij yang ada pada masa dahulu. Sekte Khawarij. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Supaya kita bisa memahami dengan baik sekte ini, yang perlu untuk kita kaji adalah ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka. Dan ciri-ciri yang paling penting untuk kita ketahui adalah dari sisi pemahaman. Inilah yang membedakan dari satu sekte ke sekte yang lain. Pemahaman. Terkadang ada ciri-ciri fisik. Kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam banyak periwayatannya menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri Khawarij. Hadis-hadis tentang masalah Khawarij dikatakan oleh para ulama merupakan hadis mutawatir. Hadis yang mutawatir, yang sahih, tidak perlu dibahas lagi. Di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW ialah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Yang pertama, mereka itu hudatsaul asnan, masih muda belia umurnya, masih muda-muda orangnya. Itu bahasa makna tekstualnya, hudatsaul asnan. Apa maknanya dikatakan sebagai hudatsaul asnan? Maknanya kata para ulama kita ialah tidak ada di tengah-tengah mereka para ulama-ulama kaum muslimin, tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin yang dikenal usia tua dan tua pula ilmunya. Di dalam sepanjang sejarah kaum Khawarij, tidak pernah ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama Islam yang terkemuka, yang diakui keilmuannya dan keistiqomahannya. Ini yang paling penting. Sebab yang namanya ulama macam-macam. Ada ulama yang suku, ulama yang jahat, ada ulama yang baik. Yang dibahas sekarang ulama-ulama yang baik. Kalau ulama-ulama yang jahat, gabung sama mereka. Tidak ada dalam sejarah Islam ulama-ulama besar bersama dengan kaum Khawarij. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang ke mabes mereka, markas besar Khawarij di sebuah tempat yang namanya Harura, pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah radhiyallahu taala anhu, datang ke sana untuk mengadakan dialog. Sebelum mengadakan dialog, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan sebuah statement yang betul-betul menghancurkan mereka dan menunjukkan penyimpangan mereka. Ibnu Abbas menyatakan, jitu min indi ashabi Rasulullah alaihi salatu wassalam wa min indi ibni ammihi wa laisa fikum minhum ahadun. Kata Ibnu Abbas, saya datang dari sisi para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, saya datang dari sisi sepupu Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sang khalifah, dan tidak ada satu orang pun dari para sahabat ada pada kalian. Kata-kata ini yang sangat penting, kata para ulama. Tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat ada pada kalian, wahai kaum Khawarij. Artinya apa? Kamu itu anak baru kemarin. Hudatsaul asnan. Bahasanya gimana? Baru seumur jago. Gimana? Gitu ya. Hah? Oh, bau kencur. Dalam perkara agama ini. Tidak ada ulama-ulama terkemuka bersama dengan kalian. Yang sama kalian orang-orang yang sama pemahaman yang seperti itu. Itu pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diabadikan dalam periwayatan yang sahih. Imam Ahmad meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dengan isnad yang sahih kisah dialog Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Demikian seterusnya kalau kita melihat sejarah kaum Khawarij dari masa ke masa. Tidak ada di tengah-tengah mereka sosok ulama-ulama Islam yang istiqomah pada mereka. Tidak ada. Yang ada ialah pemuda-pemuda bau kencur yang baru kemarin mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang punya semangat yang luar biasa tanpa bimbingan ilmu dan ulama-nya. Sekarang saja kaum muslimin rahimakumullah, gerakan jamaah takfir, jamaatul jihad, mujahidin, Al-Qaeda, Daesh, ISIS. Lihat apakah ada di tengah-tengah mereka ulama-ulama Islam yang terkemuka keilmuan dan keistiqomahannya. Jawabannya? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Kami punya ulama. Siapa? Syekh Qutb. Itu ulama dhalal. Dinyatakan oleh para ulama kita yang terkemuka, yang diakui keistiqomahannya, ini bukan ulama yang baik. Itu ulama usuk yang punya pemahaman sama kayak kalian. Mengkafirkan penguasa yang zalim, mengkafirkan kaum muslimin, punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, mencela para sahabat dan yang lain-lainnya. Ya, sama kayak kalian. Yang kita bawakan ulama-ulama yang terkemuka sekarang ini. Apa ada contoh di Indonesia Raya ini, ulama-ulama kita Indonesia Raya ini yang sama kalian? Ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak, kira-kira? Enggak ada, Pak, ya. Misalkan dari kalangan MUI terlibat ISIS. Ada enggak, Pak? Dari sampai sekarang koper yang sama sama kita enggak ada. Yang ada ya sama dengan mereka, satu kelompok dengan mereka. Sehingga mereka dikatakan hudatsaul asnan. Ini yang pertama, tidak ada ulama yang bersama dengan mereka. Mereka itu orang-orang yang cetek ilmu agama, semangat tinggi, ilmu tidak ada. Ciri-ciri yang kedua, sufahaul ahlam. Mereka itu orang-orang yang bodoh-bodoh, kata Rasul. Sedih. Kalau bahasa Jawa Timurnya, mohon maaf agak keras sedikit, Pak, ya. Itu orang goblok-goblok. Sebentar, itu tekstual. Apa yang dimaukan dengan kata Rasul ini? Disebutkan oleh para ulama kita ketika mensyarah riwayat ini, yang dimaukan dengan sufahaul ahlam ialah mereka menafsirkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak kembali kepada penafsiran Rasul dan para sahabatnya. Tidak kembali kepada penafsiran para ulama terkemuka di kalangan kaum muslimin. Menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Di antara contohnya kata para ulama una ialah Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga yang lain-lainnya, mereka menyatakan mereka itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang kafir lalu dipraktekkan untuk kaum muslimin. Paham ya? Ayat yang berbicara masalah orang-orang kafir digunakan untuk menghukumi kaum muslimin. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya mereka mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana orang-orang kafir tadi. Ayat yang berbicara masalah orang kafir digunakan untuk orang muslim. Muncul pemahaman takfir tadi, mengkafirkan kaum muslimin, barakallahu fikum. Di antara yang biasa mereka sampaikan, ayat yang senantiasa mereka bawakan dan selalu berkaitan dengan penguasa-penguasa muslim. Mereka biasa memegang mushaf Al-Quran sambil mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Itu penggalan ayat. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pegang mushaf. Artinya apa? Artinya apa menurut pemahaman mereka? Artinya kalau ada penguasa yang tidak berhukum dengan Quran, maka dia, teruskan, maka dia, kalau dia kafir, dia apakan? Itulah mereka. Simple tapi sesat. Dengan tegas tokoh-tokoh mereka yang ada di dunia internasional, tokoh-tokoh mereka yang di nasional, tegas menyatakan penguasa negara mereka kafir. Tegas itu. Untuk di Indonesia Raya ini pun juga tegas. Tokoh Khawarij nasional. Jadi saya lihat langsung di YouTube ketika dia sedang pengajian. Tegas menyatakan bahwasanya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kafir. Langsung, tidak pakai tetek aling-aling. Kalau anda tanyakan sama mereka, loh kok kafir, kenapa pak? Mesti jawabannya begitu. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Beliau ini tidak berhukum dengan Al-Quran, tapi berhukum dengan undang-undang dasar 45. Kafir. Kalau sudah kafir diapakan? Ada terusannya tuh pak. Kalau sudah kafir maka tidak ada lagi cara untuk membasmi orang-orang kafir, melainkan kita harus tegakkan bendera jihad. Muncul slogan manis di tengah-tengah mereka untuk merekrut banyak pemuda-pemuda Islam yang punya semangat tanpa ilmu. Mut syahidan au ishamida. Ishamida au mut syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Terus kompetensinya menggunakan label jihad. Ketika disebutkan real kenyataannya, jihad melawan siapa? Jawabannya, mohon maaf ini, melawan yang berseragam itu pak. Mohon maaf ya. Melawan pak polisi yang ada ini. Sudah dinyatakan oleh mereka, mereka itu tauhid, mereka itu kafir. Wah, mantap bahasanya itu. Kalau sudah kafir, sikat mereka. Sikat. Muncul yang namanya pergerakan jihad ala Khawarij. Bukan jihad kata para ulama, tetapi irhab, teror. Sehingga mereka dikatakan sebagai irhabiyun, jihadiyun, teroris berkedok jihad. Ini mereka. Kenapa? Sufahaul ahlam. Para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, tidak ada seseorang pun di antara mereka yang langsung mengkafirkan penguasa yang zalim atau penguasa yang kejam atau penguasa yang tidak menggunakan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam sebagai hukumnya. Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW yang mengatakan demikian dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasulullah SAW memberitakan, sayakunu fikum umara, akan ada tengah-tengah kamu nanti para penguasa. Wasayakumu fihim rijalun, dan akan tampil dari penguasa-penguasa tadi profil-profil sosok-sosok penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka itu hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu kira-kira penguasa kayak apa nih, Pak? Penguasa yang sangat jahat, yang sangat kejam, yang sangat keji. Rasul meneruskan, yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Lengkap. Katanya para ulama itu penguasa yang secara kekuasaannya zalim, kejam, sadis. Tidak punya perasaan dengan masyarakatnya, hatinya setan. Pemahamannya pun menyimpang, dikarenakan tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai hukumnya. Jangan Anda yang punya reaksi. Dulu para sahabat sudah bereaksi di zamannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah boleh kita basmi penguasa semacam itu dengan pedang-pedang kita? Itu reaksi yang lumrah. Kan gitu ya? Mana betul penguasa kok sekejam itu? Sikap. Apa kata Rasul? Lah, jangan. Disebutkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Artinya selama mereka masih muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, hatta tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, hingga engkau mendapati pada mereka kekufuran yang sangat-sangat nyata yang engkau memiliki argumentasinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Penguasa yang sekejam itu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, la nas'aluka an ahlil khair. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang baik, tentang penguasa yang adil. Walakin nas'aluka an kada wa kada wa kada wa kada wa dzakar syarr. Tapi yang kami tanyakan tentang penguasa yang begini, begini, begini, begini, begini, disebutkan semua kejelekan yang ada. Rasul mengatakan, isma'u wa ati'u wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah kamu mendengar dan mentaati penguasa kalian, walaupun punggung kalian dipukul, walaupun harta kalian diambil oleh penguasa tadi. Dengarkan dan taati penguasa itu. Sabda Rasul, bukan dari saya. Saya bicara di depan ini pun belum ada pesan sponsor dari pihak pemerintah. Tidak ada yang kenal sama saya sebelumnya. Asli sabdanya Rasul. Dengarkan, taati penguasa kalian, walaupun dipukul punggung kalian, walaupun diambil harta kalian. Dengarkan dan taati. Jangan memberontak sedikit pun, jangan menghujat sedikit pun. Katakan sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati. Jauh beda antara sabda Rasul, bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam kepada kaum muslimin dengan pemahaman khawarij tadi. Kalau khawarij bukan sami'na wa ata'na lagi. Hah? Yang muncul bomnya. Hah? Mau bom pensil, bom ransel, bom macam-macam, itu yang muncul. Rasul mengatakan, jangan. Sekejam apapun penguasa kalian, sebolim apapun penguasa kalian, bahkan walaupun tidak menggunakan undang-undang sunnah Rasul, tidak boleh Anda memberontak mereka, tidak boleh Anda menghujat mereka di depan halayak ramai, dan harus mendengar dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Dilarang memberontak. Itu kenapa ciri-ciri khawarij adalah sufahaul ahlam. Mereka itu orang yang goblok-goblok di dalam pemahaman agama. Maknanya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam atau dengan pemahaman para ulama yang lainnya. Masya Allah. Dua ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain sifat mereka yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, yaquluna bi khairi kalam bi kalami khairil bariyah, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajihim. Mereka itu mengucapkan dengan ucapan-ucapan makhluk Allah yang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Artinya hanya semata-mata membaca, membaca dan membaca tanpa mengerti maknanya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya mereka kaum khawarij itu banyak melontarkan syubhat, melontarkan kerancuan-kerancuan dalam beragama, tidak menggunakan teori-teori ideologi barat. Tidak. Tidak menggunakan teori-teorinya orang kafir. Tidak. Tapi yang mereka gunakan sebagai syubhat yang dilontarkan kepada masyarakat muslimin, itu sabda Rasul dan Al-Quran, ayat Al-Quran. Yang dibacakan qala Allah, sabda Rasulullah SAW. Yang dibacakan sabda firman Allah Azza wa Jalla. Yang dibacakan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaquluna bi kalami khairil bari. Ini yang membuat mereka susah untuk diidentifikasi. Ini yang membuat mereka banyak diikuti oleh pemuda-pemuda Islam yang punya semangat beragama tetapi kurang dalam keilmuannya. Lah yang mereka baca loh Al-Qur'an. Yang mereka baca loh sabda Rasul. Masuk salah. Nah, ini yang repot. Tapi ingat, Rasul menyebutkan di bagian awal tadi, sufahaul ahlam. Mereka itu goblok. Membaca Quran hanya semata-mata membaca, tidak tahu maknanya apa. Membaca hadisnya Rasul hanya semata-mata membaca, tidak tahu maknanya apa. Dan mereka hanya menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri dengan tanpa bimbingan ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan kaum muslim. Artinya jangan tertipu dengan ayat yang mereka baca, jangan tertipu dengan hadis yang mereka bacakan. Lihat bagaimana para ulama kita menghukumi. Lihat bagaimana para ulama kita menilai. Sehingga tolong, yang kita harapkan jangan langsung menuduh orang yang mengajak kepada Quran hadis sebagai khawarij. Nah, ini harus ditanti baik-baik. Khawatirnya salah memahami, nah kan? Itu yang Quran hadis itu yang khawarij. Wah, salah, bukan begitu, Pak. Bukan semata-mata Quran hadis. Intinya di belakang tadi, baca ayat ditafsirkan semau sendiri, baca hadis ditafsirkan semau sendiri, tidak ada bimbingan-bimbingan ulama-ulama besar di belakang mereka. Di antara ciri-cirinya menggunakan ayat hadis tentang orang-orang kafir ditujukan untuk kaum muslimin yang berujung kepada pemahaman takfir mengkafirkan kaum muslimin. Ada khawarij. Ciri-ciri yang berikutnya. Ciri-ciri yang berikutnya ialah memiliki kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Allah. Takallufan la iqtida'a. Ibadahnya itu semata-mata takalluf, ghulu, melampaui batas, memberat-beratkan diri, bukan dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan tadi, kalian wahai para sahabat meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran. Sholatnya sahabat saja kalah. Apalagi kita. Puasanya sahabat saja kalah. Apalagi Kita, kita itu semua enggak dianggap apa-apa. Wong awam kabeh. Salatnya enggak ada yang genah, enggak ada yang sungguh-sungguh. Puasa juga enggak ada yang sungguh-sungguh. Mereka jago salat, jago puasa, jago baca Quran. Tapi kata para ulama, ibadah mereka itu hulu, melampaui batas yang disyariatkan, dan bukan dalam rangka mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam, tapi riaan, dalam rangka riya, supaya dikatakan sebagai ahli ibadah. Dalil yang paling mantap, kisah laki-laki tadi yang sedang salat, yang mau dibunuh sama Abu Bakar enggak jadi, sama Umar enggak jadi, sama Ali keburu pergi tadi. Rasul mengatakan di awalnya, ketika kamu muncul tadi, apa kamu merasa yang paling afdal di antara kami? Jawabannya apa? Iya. Meremehkan yang lain. Merasa dirinya paling ahli ibadah. Sehingga muncul ujub bangga diri, riya dalam ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pun disampaikan Rasulullah SAW untuk tanbih. Kalian jangan tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu dengan puasa mereka. Jangan tertipu dengan sholatnya mereka. Jangan tertipu dengan baca Qurannya mereka. Jangan tertipu dengan sorbannya mereka. Jangan tertipu dengan penampilan zahirnya mereka. Tapi ingat pemahaman mereka. Takfir, mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu yang paling penting. Penampilan zahir jangan tersilaukan. Sekaligus menerangkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang khawarij itu militan, bukan orang abangan. Ini harus disampaikan baik-baik, terutama pihak penguasa. Mereka bukan orang abangan, tapi orang militan. Sehingga susah untuk membongkar pemahaman mereka. Susah untuk mencongkel pemahaman mereka dari benak-benak mereka. Kenapa? Sudah terpatri dalam jiwa yang paling dalam, merasuk dalam aliran darah mereka, dalam tubuh mereka. Kuat. Rela untuk dibeginikan, dibegitukan, kenceng. Dikarenakan mereka orang militan, bukan orang abang. Doktrin-doktrinnya pun juga militan, bukan doktrin abang. Tapi ingat, jangan tertipu dengan itu. Ini pun juga harus sampaikan baik-baik. Jangan kemudian langsung menuduh orang yang sholat khawarij. Tuh. Nah, maksud gak sholat kita orang ini, Pak. Orang yang senang puasa khawarij. Orang yang ahli baca Quran tuh khawarij. Yang hatam Quran satu hari itu khawarij. Bukan itu yang jadi pembahasan. Rasul menyebutkan untuk diwaspadai. Jangan terkecoh dengan penampilan zahirnya, tapi ingat baik-baik pemahaman yang ada pada pikiran mereka. Pemahaman mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kaum muslimin dan penguasa mereka. Ciri-ciri yang berikutnya. Insyaallah. Ciri-ciri yang berikutnya disebutkan dalam sebagian riwayat. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ma simahum?" Apa ciri-ciri mereka kaum khawarij itu? Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "At-tahliq." Gundul. Si, tenang. Katanya para ulama, ini ciri-ciri khawarij masa lalu. Dan sempat terjadi hal itu pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, ketika pada kasusnya Sabir bin Isil al-Muradi, yang ketika yang dihukum oleh sahabat Umar, dipukul kepalanya, sorbannya jatuh gundul. Kalau seandainya saya tadi tahu kamu gondol tak penggal leher, katanya Umar, seorang penguasa, khalifah ketika itu. Gondol itu katanya para ulama, sekali lagi tolong dengarkan baik-baik, itu ciri-ciri khawarij pada masa lalu. Al-khawarij al-qudama, khawarij masa lalu, itu ciri-cirinya gondol. Apakah semata-mata gondol? Jawabannya, enggak. Kata mereka, at-tahliqu daiman wala hajata ilaih. selalu gundul, padahal tidak ada pentingnya, tidak ada keperluan dia untuk gundul. Gundul Pak ya, bukan potong pendek ini, bukan? Gundul. Gundul. Dalam Islam, kalau orang itu tidak sedang manasik, biasa kayak gitu, lebih afdal untuk punya rambut. Boleh gundul kalau ada hajat, ada penyakit kepalanya, banyak koreng-korengnya, banyak apanya, digundul untuk pengobatan. Banyak kutu-kutunya, digundul untuk pengobatan. Tidak ada hajat, lebih afdal ada rambutnya. Ada rambutnya, walaupun dia potong pendek. Tetapi ketika dia sedang manasik haji atau manasik umrah untuk tahallul, paham tahallul ya? Ketika menyelesaikan manasik haji atau manasik umrahnya, lebih afdal gundul daripada potong pendek. Sebab kata Rasul, yang gundul ketika tahallul didoakan maghfirah 3 kali. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin 3 kali. Wal muqassirin 1 kali. Ketika dia sedang manasik haji atau manasik umrah, ketika mau tahallul, maka yang lebih afdal gundul kepalanya. Rasul mendoakan 3 kali. Tapi boleh juga tidak gundul, potong pendek dan didoakan 1 kali. Itu bedanya. Ciri khawar pada masa lalu gundul terus, tidak ada hajat sama sekali. Dan untuk menutupi gundulnya, mereka menggunakan imamah sorban. Sehingga ciri khasnya mereka menggunakan sorban. Jangan mengatakan tadi yang pakai sorban khawarij. Tidak. Pemahaman dia, pemahaman khawarij, biasanya diiringi dengan penampilan fisik sama dengan mereka. Gundul selalu. Jadi kalau sudah ada punya pemahaman seperti khawarij seperti itu, cek rambutnya. Buka Pak, imamahnya itu. Gundul. Pas sudah punya pemahaman khawarij, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak penguasa, gundul lagi. Klap. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, simahum tahliq. Ini hadis walaupun di sebagian ulama membaifkannya, tapi hadis masalah khawarij secara umum mutawatir. Tapi ingat, ini untuk khawarij yang masa lalu. Ciri-ciri yang berikutnya yang disebutkan dalam sebagian sabda Rasulullah SAW, yakhrujuna ala hini furqatin minan nas. Mereka itu keluar, tampil ketika sedang terjadi perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Jadi mereka itu ketika tampil mencari momen-momen dan event-event tertentu. Begitu ada kesempatan dan angin, wus keluar khawarij. Ketika di zaman dahulu Pak, di zaman salaf, ketika sedang ribut terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, heboh. Bahkan sebelumnya ketika masyarakat muslimin yang awam mengisukan sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu KKN, nepotisme yang diinginkan, heboh. Muncullah sekte khawarij tadi, menampilkan diri tengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi yang namanya peristiwa Jamal dan peristiwa Siffin, itu khilaf di kalangan para sahabat, heboh sampai pertumpahan darah. Muncul khawarij di tengah-tengah mereka, membuat kacau di bagian arus bawah. Yang memunculkan perang Jamal, khawarij. Yang memicu terjadinya perang Siffin, khawarij. Antum baca sejarahnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah, diungkap oleh para ulama peristiwa-peristiwa berdarah yang ada di zaman salaf itu yang bergerak itu arus bawah kaum khawarij. Ketika para sahabat mulai paham dan mereka berusaha untuk mengadakan perjanjian damai, perdamaian di kalangan kaum muslimin, yang menggagalkan perdamaian tadi kaum Khawarij, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As, tiga tokoh sentral sahabat yang mengadakan perdamaian ketika itu, dikafirkan semua-sama mereka. Sambil Musa mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, muncul ketika di kaum Khawarij, muncul ketika hini furqatin minan nas. Begitu pula memperhatikan kemunculan ISIS, Daesh di luar negeri sana. Ketika negara-negara Arab lagi heboh dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian di sana, yang ini penggulingan, yang ini penggulingan, yang ini demo dan segala macamnya di berbagai macam daerah di sana, negara di sana, tiba-tiba muncul yang namanya Daesh, Daulah Irak Syam. Muncul ala hini furqatin minan nas, sehingga munculnya menunggu event tertentu, momen tertentu. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang lebih kentara lagi ciri-ciri yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka itu membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala, membiarkan orang-orang kafir. Itu terjadi di zaman Khawarij awal dulu, ketika mereka sedang muncul dan ganas-ganasnya fitnah mereka. Mereka ketika itu rombongan banyak berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul namanya Khabbab ibn Arq, atau putranya Abdullah bin Khabbab. Juga di situ ada ahli kitab yang mereka bunuh sahabat Rasul tadi, bukan ahli kitab yang tengah-tengah mereka. Dibunuh langsung, dihunuskan, berarti sembelih sama mereka. Sementara yang ahli kitab dibiarkan. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kondisi mereka di zaman kita sekarang ini, mereka yang menyuarakan jihad, jihad, jihad, jihad, korbannya siapa? Kok diem aja? Korbannya siapa? Kebanyakannya rakyat sipil kaum muslimin. Ya Pak ya, barakallahu fikum. Dicontohkan oleh para ulama kita sekarang ini untuk di wilayah Palestina. Mohon maaf, terang-terangan itu lebih baik. Para ulama kita mengatakan gerakan Hamas yang ada di Palestina itu gerakan Ikhwaniyah Kharijiyah. Mereka juga punya pemahaman Khawarij. Di Palestina yang terbunuh siapa? Hamasnya atau rakyat sipil Palestinanya? Ribuan orang yang mati, yang terbunuh, baik oleh mereka atau oleh Yahudi Israel, adalah anak-anak kecil dan perempuan serta sipil kaum muslimin. Antum perhatikan contoh yang langsung, ISIS atau Daulah Islamiyah, yang mereka bidik itu bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani pada umumnya, tapi yang mereka bidik kaum muslimin. Yang mereka bantai itu kaum muslimin. Para kelas itu Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang punya tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ketika beliau menjelaskan tentang orang-orang Khawarij ini pada masa beliau, dan kebetulan Ibnu Katsir dari Syam, Damaskus, seolah-olah beliau itu ada di zaman kita sekarang ini. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang kaum Khawarij, apabila mereka memiliki sebuah kekuatan dan power tengah-tengah umat, idh lau kawau la afsadul arda kullaha iraqan wa syama, Walam yatruku tiflan wala tiflah wala rajulan wala mra'ah li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasada la yuslihuhum illa al-qatlu jumlatan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau seandainya orang Khawarij itu punya kekuatan, punya power, mereka akan merusak bumi ini seluruhnya, Iraknya, Syamnya, kata beliau. Ini omongan Ibnu Katsir, Irakan wa Syamnya. Iraknya, Syamnya akan dihancurkan sama mereka. Mereka tidak akan membiarkan satu bayi kecil yang laki-laki, satu bayi kecil yang perempuan pun, tidak akan membiarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan pun, melainkan mereka binasakan. Dikarenakan masyarakat menurut pandangan mereka sudah melakukan tindakan kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki kecuali harus dibasmi semuanya oleh mereka. Dan itu yang terjadi pada Daesh atau ISIS di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika mereka memiliki power, pimpinan mereka Abu Bakar al-Baghdadi tampil, menggunakan jubah gelap, imamah gelap, sedikit berbicara. Mereka punya power, mereka punya senjata, mereka punya tank, senjata berat, laras panjang, laras pendek, mortir-mortir, rudal, punya semuanya. Masya Allah. Yang mereka hancurkan itu adalah rakyat sipil yang ada di Irak ataupun yang ada di Syam. Sedikit dari kalangan kaum minoritas yang mendapatkan jatahnya. Tapi yang banyak mereka jadikan sebagai sasaran adalah orang-orang sipil dari kalangan kaum muslimin. Fallahul musta'an. Kenapa demikian? Jawabannya kata para ulama seperti yang dikatakan sama beliau tadi Ibnu Katsir, dikarenakan pemahaman yang ada pada mereka. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang ada ini, mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, sehingga tidak ada cara kecuali harus dibunuh semuanya. Dan pembunuhannya itu sadis, sedikit pun tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau sudah melakukan hukuman eksekusi mati, jangan dikira mereka itu adalah orang-orang kafir, kaum muslimin. Diikat di belakang begitu, tidak ada tutup kepala, disuruh menghadap, dijejer kayak pindang, dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab entah apa yang disampaikan, langsung pakai apa, senapan model fine yang pendek itu, duk duk duk duk duk, ada yang mau mengelak, gedor bolak balik, dor dor, bergelimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada, nampak, lihat langsung di YouTube. Ada yang kemudian dieksekusi di pinggir sungai, tembak, dor, lempar sungai, dor, lempar sungai, dor, lempar sungai, dor, lempar sungai. Apa kamu kira mereka itu adalah kaum kufar? Lah, muslimin. Sadis. Mau melaksanakan kata mereka bimbingan Rasul, potong tangan. Itu bukan potong tangan, Pak, tapi merkul tangan. Tangan itu kemudian dipukul-pukul sama pisau yang tidak tahu apa benda. Jadi kayak Bapak motong-motong tulang-tulang kambing gitu loh, Pak. Tak, tak, tak, tak, sampai putul begitu. Bangga. La haula wala quwata illa billah. Sedikit pun tidak ada bimbingan Rasulnya demikian. Sadis kejam. Kalau eksekusi yang benar yang dilakukan dalam bimbingan Islam, kalau betul-betul dia sebagai pencuri yang layak potong tangan, itu lengkap. Tim medis siap. Kemudian sebuah tempat atau namanya cairan apa yang digunakan untuk segera menghentikan darahnya, siap. dan tidak diperkul-perkul begitu, ditarik ujung pergelangan tangannya sampai terpisah antara tulang-tulang yang ada itu, langsung dipotong. Set, lepas, langsung dicelupkan dalam cairan tadi supaya darahnya jangan sampai habis. Set, langsung dibawa tim medis. Ada rahmah. Ini enggak dipotong-potong kayak tulang kambing begitu. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Tapi cepat. Ketika mau eksekusi dengan penggal, itu kayak gorok ayam. Krok krok krok krok krok krok krok krok. Kemudian kepalanya digini-gini kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Pada eksekusi yang tepat, kalau memang dia betul-betul dieksekusi penggal secara hukum Islam, itu dipilihkan al-Ghudu yang terkenal, yang ahli dalam memenggal. Kemudian pisaunya itu, parangnya sangat tajam. Dikasih kurung kepalanya dan disiapkan tim medis. Dan sekali ayun langsung tugel. Bukan digorok. Sekali ayun. Set. Lulung kepalanya. Langsung. Sehingga cepat matinya tidak merasakan apapun orang tadi. Itu rahmatnya Islam. Mereka ini sangat kejam. Fallahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Hakadha khawarij. Kalau mereka punya kekuatan yang disikat itu bukan orang-orang kafirnya dulu. Yang mereka hancurkan itu ialah kaum muslimin. Itu sabdanya Rasul alaihi salatu wasallam yang nyata terjadi. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Sekali lagi, kenapa mereka membunuh kaum muslimin? Pemahaman mereka. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa muslim yang zalim, mengkafirkan penguasa muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin, dan tidak ada cara melainkan dengan membasmi mereka dengan pedang atau dengan senjata mereka. Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah juga menjelaskan, kalau orang-orang Khawarij memiliki sebuah daulah, beliau mengatakan, ala taral Khawarij ma yuqimuna daulatan illa wa tanharifu ab'ad ma yakunu 'an al-Islam. Apa kamu tidak menyaksikan orang-orang Khawarij itu? Tidaklah mereka mendirikan sebuah daulah melainkan pasti lebih menyimpang dari Islam dari sebelumnya. Semakin mereka punya kekuatan, punya power, akan semakin menyimpang daripada yang sebelum-sebelumnya. Al-an madrasatul Khawarij mawjuda fi Umman. Mada fiha? Ini masih ucapannya Syekh Rabi' bin Hadi. Sekarang ini madrasah-madrasah Khawarij di negara Oman, Muscat, apa yang di dalamnya? Penyimpangan semuanya. Wa daulatul Khawarij mawjuda fi Sudan. Madza tajidu fiha? Daulahnya Khawarij di wilayah Sudan, di Afrika sana. Lihat apa yang kamu dapat di sana. Penyimpangan-penyimpangan dari Islam. Mencoreng-moreng muka Islam. Menggambarkan Islam itu agama yang radikal, agama yang keras, agama yang tidak punya kasih sayang sedikit pun. Hadza Khawarij. Sebagai penutup untuk perjumpaan pada siang hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, saya sebutkan sedikit perbedaan antara Khawarij masa lalu dan Khawarij masa sekarang. Saya mencatat sebatas ilmu yang saya miliki ada 5 poin yang membedakan antara Khawarij masa lalu dan Khawarij masa sekarang. Poin yang pertama, Khawarij di masa sekarang ini berbeda dengan khawarij di masa yang dahulu di zaman salaf dalam beberapa perkara. Di antaranya ialah al-jubn. Kalau khawarij zaman sekarang itu penakut-penakut. Berbeda dengan khawarij zaman salaf dulu, pemberani-pemberani. Kok dikatakan penakut, bagaimana buktinya mereka juga angkat senjata? Ada dua sisi yang menunjukkan mereka penakut. Sisi yang pertama ialah mereka kaum khawarij itu meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan atribut-atribut Islam, menerjang keharaman-keharaman Islam ketika melakukan aksi-aksi mereka. Ya lah ya. Ketika mereka hendak melakukan aksi bom bunuh diri, apakah mereka menggunakan atributnya? Dengan imamahnya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan kebesarannya, dengan jenggotnya yang panjang? Jawabnya? Lu kok diem aja? Jawabannya? Yang keras? Terus terang? Jawabannya tidak. Baik yang di luar negeri sana ataupun yang di Indonesia ini. Haula'il qaum yusuna atba'ahum bitarki ta'alim ad-dinil islami wa irtikabil muharramat 'inda as-safar lidwal gharb litanfidhi 'amaliyatihim. Ini yang di luar negeri sana. Yang menambah parahnya kondisi mereka, tokoh-tokoh khawarij itu memberikan wasiat kepada para pengikut mereka untuk meninggalkan bimbingan-bimbingan Islam, menerjang keharaman-keharaman agama ketika mereka pergi ke negara barat untuk melaksanakan aksi-aksi mereka. Di Islam juga demikian. Ketika mereka melancarkan aksi-aksi pengeboman, bom Bali 1, bom Bali 2, bom ini, bom itu mereka meninggalkan semua bimbingan Islam. Dulunya mereka memiliki lihyah yang panjang, cukur, yang biasa menggunakan baju-baju keislaman, ditinggalkan semuanya, pakai pantolun, kaos biasa, kacamata dibikinikan, menggunakan ransel, datang ke tempat-tempat yang katanya mereka adalah orang-orang kafir, padahal pada umumnya mereka itu adalah kaum muslimin awam, ataupun kalau mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir zimmi, atau orang-orang kafir musta'man, yang dilarang dalam Islam untuk diganggu. Begitu sudah masuk ke target mereka, yang diledakkan adalah kafe-kafe, ya otomatis masuk kafe kan gitu ya. Nah mungkin masuk kafe menggunakan jubah, menggunakan sorban, menggunakan jenggot panjang. Diketawain, bapak, salah alamat. Bapak ini mau ke kafe atau mau ke masjid? Tidak mungkin. Akhirnya dilepas semua. Jika cukur semuanya sebagaimana yang ada pada mereka, tidak ada yang tahu. Ya otomatis di kafe tadi. Di kafe tadi ada musiknya, yang dengarkan musik dulu. Di situ ada artisnya, ya cuci mata dulu. Ya tidak mungkin tahu-tahu berdiri begini, ya kurang profesional. Duduk dulu di kopi, pesan dulu dan segala macamnya. Asik, tidak ada yang tahu. Dia tinggalkan dulu bimbingan Islam. Dia terjang dulu ke haraman-haraman agama. Baru ketika dia pandang tepat, langsung dinyalakan. Ceplok! Yang mati, dia sendiri. Allah mustahil. Ada yang mati sedikit, ternyata yang mati bukan orang-orang kafir, yang mereka juga orang-orang sipil. Allahul musta'an. Itu menunjukkan apa ya Pak? Katanya para ulama, penakutnya mereka. Kalau mereka itu berani tampilkan diri kamu sebagai sosok khawarij dengan atributnya kamu, supaya kamu semua muslim tahu siapa kamu itu. Berani langsung. Kami khawarij, perang. Gitu. Nek wani. Kalau gitu kan gampang, penguasakan dengan nyidik gitu aja kan. Ya, susahnya kan nyamar, tapi penyamarannya melanggar agama Allah azza wajalla. Tidak ada satu gerakan aksi pun mereka, aksi-aksi yang sifatnya anarkis, melainkan pasti meninggalkan bimbingan Islam dan pasti menentang keharaman Islam terlebih dahulu. Penakut. Matinya bukan mati syahid, tapi mati sangit. Yang kedua, yang menunjukkan penakutnya mereka, katanya para ulama kita, ialah istiqanu ba'dihim fi biladil kufar au fi biladil a'ajim au ghairi dhalik. Sebagian mereka atau tokoh-tokoh mereka itu tinggalnya di negara-negara kafir atau negara-negara ajam atau yang semisal itu. Barakallahu fikum. Bersama Bin Laden tinggalnya di Afghanistan dulu. Abu Qatada al-Falistini, Abu Hamzah al-Misri, tokoh-tokoh mereka yang luar negeri di Britania, Inggris tempat mereka tinggal. Umar bin Abdurrahman, tokoh jamaah Islamiyah di Mesir, tinggal di Amerika sebelumnya. Ayman al-Zawahiri al-Misri di Afghanistan, tinggal di negara-negara kufar. Katanya para ulama, tokoh-tokoh mereka itu dalam kenikmatan, menikmati dunia, ya tanah amun, tinggal menyuruh anak buah mereka di lapangan untuk berbuat begini, begini, begini, bom ini, bom ini, bom ini, bom itu. Akhirnya pengikut-pengikutnya itu ada yang ditangkap, disiksa di penjara, ada yang terbunuh, ada yang kocar-kacir, ada yang sembunyi-sembunyi, pagi tempat ini, sore tempat yang itu, besok di wilayah ini, lusa di wilayah tersebut. Tidak tenang kehidupannya. Dikejar-kejar oleh pihak penguasa kita, kaum muslimin. Sementara penguasa mereka, leye-leye, negara-negara kafir, ya tanah amu. Itu menandakan mereka itu penakut. Sesuatu yang tidak ada pada masa Khawarij zaman dahulu kala. Khawarij pada masa dahulu tampil langsung bikin markas besar di Harura, sehingga dikenal sebagai Siti Haruriyah. Jumlahnya ribuan orang siap perang. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dialog sama mereka, berhasil merujuk 2000 orang, kata disebutkan dalam sebagian riwayat, sisanya siap perang. Kami perang. Sehingga terjadi perang yang sangat dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan perang Nahrawan, antara para sahabat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah, dan kaum muslimin yang bersama dengan beliau, dengan sekte Khawarij, disebut dengan perang Nahrawan. Kami Khawarij perang dengan kalian. Gentle. Kalau yang ini enggak. Di negara Inggris. Minum. Yang ini penakut. Kalau yang dulu itu berani. Bukan berarti membolehkan mereka berbuat demikian, tidak. Sama-sama salah, tapi ada perbedaan. Dulu orangnya pemberani, sekarang orangnya penakut-penakut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun poin yang berikutnya, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan yang setelahnya insyaallah akan kita kaji pada kesempatan ba'da zuhur nanti. Waktu tinggal sedikit untuk istirahat sebentar. Lanjut, langsung ba'da zuhur. Apa istirahat dulu? Terserah saya, enggak ada masalah. Kalau masih kuat ya enggak ada masalah, langsung habis zuhur diteruskan sedikit materinya, langsung ada tanya jawab, enggak ada masalah. Yang sudah kelihatan lemes-lemes ya silakan istirahat, dipersilahkan. Wallahu taala lam bisawab. Nakfirahuna subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.